بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد والحمد لله di malam hari yang cerah ini insyaallah kita menyambung kembali kajian kitab Mawahib Ar-Rabbaniyah yang ditulis oleh Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan menjadi barakah dan ilmu nafi' bagi kita yang mempelajarinya, dan tentunya menjadi barokah bagi usia dan umur kita. Qala rahimahullahu ta'ala wa qawluhu ta'ala wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Surah At-Taubah ayat yang ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, perangilah orang-orang musyrikin semuanya sebagaimana mereka memerangi kalian semuanya. Ketahuilah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Qala rahimahullahu ta'ala fi hadhil ayal karimah fawaid. Dalam ayat yang mulia ini ada beberapa faedah yang kita petik, yang kita dapatkan. Pertama, ihdaha wujubu qitalil musyrikin li'anna al-amra al-aslu fihi al-wujub. Yang pertama, wajibnya memerangi orang-orang musyrikin dikarenakan perintah yang ada dalam ayat wa qatilu. Asalnya adalah perintah wajib. Saudaraku sekalian, jamaah pengajian yang kami cintai dan kami muliakan. Islam adalah agama yang merahmati hamba-hamba Allah. Demikian, rahmat itu tentunya kepada alam semesta. Apa yang kita diperintahkan untuk memerangi orang-orang musyrikin sebagaimana juga nanti akan datang penjelasannya. Tentunya yang pertama, karena mereka memulai memerangi kaum muslimin. Mereka yang memulai memerangi kaum muslimin. Sehingga itu dalam ayat dikatakan qatilul musyrikin kafah kama yuqatilunakum kafah. Perangi mereka orang-orang musyrikin semuanya sebagaimana mereka memerangi kalian semua. Sehingga yang pertama bahwa merekalah yang memerangi pertama kali kaum muslimin. Kedua, memerangi mereka di sini tentunya sebagai bentuk balasan yang karena kita diperangi kita membalas memerangi, dan ini dibenarkan tentunya dalam agama ini. Dan ini yang dinamakan jihad difa'i, jihad untuk pembelaan. Yang berikutnya, kalaupun nanti terjadi dalam sampai taraf memerangi mereka, kaum muslimin dibimbing oleh syariat. Kalau itu diinginkan dengan jihad hujum, yaitu jihad yang diinginkan menyerang, yang terjadi di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dilakukan oleh para sahabatnya dalam membuka negeri-negeri kaum muslimin, menawarkan kepada manusia Islam, tentunya ini dimulai dengan bentuk dakwah dan penawaran. Anda kami ajak masuk ke dalam Islam, yang dengannya tentunya Anda aman karena kita bersaudara. Al-Muslim akhul muslim, innamal mu'minuna ikhwah. Yang kedua, kalau Anda tidak mau masuk ke dalam Islam, maka Anda tentunya dituntut untuk memberikan uang jaminan, yaitu membayar tentunya jizyah. Kalau Anda tidak ingin, kalau Anda menolak untuk membayar jizyah, tidak mau masuk ke dalam Islam, tidak mau membayar jizyah, barulah kemudian dikobarkan peperangan itu. Demikianlah kita dibimbing oleh syariat, sehingga kaum muslimin bukan kelompok pengacau, dan kaum muslimin bukan orang-orang yang tidak memiliki aturan. Kaum muslimin diatur oleh Allah, diatur oleh agamanya. Demikian, jadi kalaupun nanti perang itu hujum atau terjadi penyerangan, maka tentunya dengan dakwaan seperti apa yang telah disebutkan tadi. Kemudian hukum perintah di dalam ayat, hukum asalnya sebagaimana disebutkan di sini wajib, atau dalam nas Kalau di sana ada nas yang menunjukkan perintah dengan kalimat perintah, baik itu nas Al-Quran tentunya firman Allah ataupun hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hukum asalnya wajib. Ini di sisi ulama usul, hukum asalnya wajib. Nanti kalau ada nas yang lain yang mengalihkannya dari suatu yang pertama wajib kepada yang lain, barulah hukumnya berpindah dari yang wajib ke yang lain. Bisa jadi menjadi sunnah, atau bahkan mungkin bisa menjadi mubah. Demikian. Sehingga asal hukum perintah adalah wajib. Inilah yang disebutkan oleh beliau di sini, li'annal amra al-aslu fihi al-wujub. Wallahu a'lam bisawab. Qala rahimahullahu ta'ala, ats-tsaniyah anna dhalika fardun ala jami'il mu'minin. وهذا مأخوذ من قوله وقاتلوا لا من قوله كافة فإن كافة حال من المشركين على الصحيح. فخطاب الله للمؤمنين جميعا بقوله وقاتلوا يدل على ذلك، ولكن هذا الفرض على الكفاية على القادر لقوله تعالى وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَةً الطَّوْبَةُ 22 و100 وَقَوْلُهُ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ الْآيَةُ النُّور 61 Yang kedua, anna dhalika fardun ala jami'il mu'minin, memerangi orang-orang musyrikin ini adalah wajib bagi semua kaum mukminin. Wajib bagi semua kaum mukminin karena Allah memerintahkan kepada semua kaum mukminin. Wa hadha ma'khudhun min qawli, dan ini diambil dari firman Allah qatilu. Kalimat qatilu, kalian semuanya dengan jamak qatilu. Kalian semuanya dengan jamak. Karena kalau satu qatil, kalau dua qatila, kalau banyak qatilu. Wa qatilu. Jadi ini wajib bagi semua kaum mukminin. Diambil dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa hadha ma'khudhun min qawlihi wa qatilu. La min qawlihi kafah. Bukan dari firman Allah lafad kafah. Fa inna kafah, karena kafah ini hal. Yang diinginkan adalah keadaannya musyrikin. Ala sahih, dengan pendapat yang paling benar, dengan pandangan yang paling benar. Jadi waqatilu al-musyrikina kafa, perangilah kaum musyrikin semuanya. Bukan semuanya untuk kaum muslimin, tapi semuanya untuk kaum musyrikin. Sementara qatilu ini untuk semuanya kaum muslimin. Qatilu, perangilah kalian semuanya al-musyrikina, semua orang-orang musyrikin. Kafa. Fa khitabullah lil mu'minin jami'an. Di sini Allah mengajak bicara, mengarahkan pembicaraannya kepada kaum mukminin. Khitab, khitabullah lil mu'minin jami'an, kepada semua kaum mukminin. Biqaulihi dengan firman-Nya wa qatilu yadullu ala dzalika. Dengan firman-Nya wa qatilu, dan ini menunjukkan hal tersebut. Sebagaimana tadi sudah kita terangkan, kalau satu qatil, kalau dua qatila, kalau banyak apa? Qatilu, dan qatilu kalian semuanya. Wa ayyuhal mu'minin. Walakin akan tetapi hadzal fard, kewajiban ini yang dikatakan perangilah kalian semuanya wahai kaum mukminin, diperintahkan dengan perintah wajib al aslu fihil wujub, perintah yang paling pertama dalam perintah ini adalah wajib, alal kifayah alal qadir, ini tentunya bagi yang mampu. Jadi kewajibannya kewajiban kifayah, kewajiban-kewajiban kifayah, wajib kifayah, alal qadir, kewajiban kifayah, alal qadir bagi yang mampu. Tentunya, dari wajib, kemudian dikatakan kifayah, sebagaimana tadi dikatakan, nas itu akan berpindah hukum satu dengan hukum yang lain ketika ada nas yang menerangkan. Adanya nas yang menerangkan, sama saja nas di sini Al-Quran, datang nas sunnah yang menerangkan, atau Al-Quran bahkan yang menerangkan, ataupun sunnah yang menerangkan, atau hadis Rasulullah yang menerangkan. Adapun dalam ayat, maka dikatakan wajib kifayah karena ada nas yang lain, sehingga hukumnya bukan wajib ain, tetapi hukumnya wajib kifayah alal qadir bagi yang mampu. Yang tidak mampu tentunya dengan alasan yang dibenarkan oleh syariat. Tidak semata-mata ada perang saya enggak mau Tidak semata-mata demikian, tetapi dibenarkan oleh syariat. Ada alasan yang dia dibimbing oleh syariat. Liqaulihi ta'ala, dikarenakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffa." Tidak sepantasnya bagi orang-orang beriman mereka berangkat berjihad kaffah semuanya. Ayat ini berkaitan dengan, kalau kita lihat dalam 122 ayat Taubah, atau ayat di dalam surah Taubah ini, bagi mereka kaum mukminin tidak dibenarkan berangkat semuanya, berkaitan dengan apa? Orang yang nantinya diizinkan untuk menuntut ilmu, belajar ilmu agama, sehingga mereka mujahidin yang berperang ketika kembali tercukupi pendidikan agama keluarganya, anak istrinya, dan juga kalaupun ada apa-apa dengan mujahidin di medan perang, telah disiapkan mereka orang-orang yang mempelajari agama Allah dan siap untuk menegakkan, melanjutkan apa yang ditegakkan oleh mujahidin dari memerangi orang-orang kafir, orang-orang musyrikin. Demikian juga tentunya untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ada yang berjihad, ada yang belajar agama. Di sini dikatakan tidak semuanya, tetapi ada yang berjihad yang memang dia punya kemampuan, punya keahlian dalam berperang. Ada yang dia bahkan memiliki kemampuan yang lain, pinter, paham terhadap agama, cerdas, dan bisa memahami agama, maka dia diarahkan untuk belajar agama. Karena belajar agama, bahkan kepentingannya, kewajibannya sangat besar terhadap umat. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Diperolehnya mujahidin karena adanya orang-orang yang belajar agama. Kalau tidak ada yang belajar agama dan tidak mengajarkan agama, tidak akan diperoleh mujahidin. Tidak akan diperoleh mujahidin orang-orang yang berperang, berjihad, memerangi orang-orang musyrikin. Karena itu belajar agama, kepentingannya, kewajibannya sangat utama. Demikian firman Allah, laisal 'alal a'ma harajun dalam suratul Nur, dalam suratul Nur ayat yang ke-61. Kalau kita baca dalam suratul Nur ayat yang ke-61, laisa 'alal a'ma harajun sampai akhir ayat, maka disebutkan di sana ashabul a'dzar. Disebutkan di sana orang-orang yang memiliki uzur. Dari orang-orang yang memiliki uzur itu orang buta, orang pincang, orang sakit, dan seterusnya dari siapa yang memiliki uzur. Karenanya di dalam tafsir disebutkan, walaupun berkaitan dengan dalam ayat makan di rumah orang tuanya, bapaknya, keluarganya, karib kerabatnya, saudaranya, disebutkan dengan ayat di sini bahwa tidak ada dosa bagi mereka yang memiliki uzur meninggalkan perkara-perkara yang wajib yang mereka tidak mampu untuk menegakkannya seperti jihad dan yang lainnya. Sehingga alasan bagi mereka yang meninggalkan jihad atau mereka tidak berangkat berjihad adalah alasan yang dibenarkan. Adalah alasan yang dibenarkan. Demikian dalam ayat. Walakin hadzal fard 'alal kifayah 'alal qadir. Karena itu, jihad itu sendiri butuh pengaturan dan butuh yang mengatur. Tidak semata-mata, ayo jihad, perang, jihad, berangkat. Tidak. Jihad itu butuh pengaturan dan ada yang mengatur. Karena itu dari syarat jihad, jihad itu dipimpin dan bersama pemerintah kaum muslimin. Dipimpin dan bersama pemerintah kaum muslimin. Atau di bawah komando, di bawah aturan, arahan pemerintah kaum muslimin. Tidak boleh bergerak sendiri, berjalan sendiri-sendiri, sesuai dengan organisasinya, sesuai dengan kelompoknya, tidak boleh. Itu tidak dibenarkan. Karena jihad adalah perkara yang agung. Ibadah yang agung bahkan. Makanya perlu ada aturan dan ada yang mengatur. Adapun bagi mereka siapa nanti yang belajar, siapa yang berangkat jihad, ini tentunya pengaturannya siapa? Pemerintah. Kalian yang ini berangkat jihad, yang ini belajar. Ini ashabul adzar tinggal di sini, nanti yang apa mengurusi mereka ini, yang lain berangkat, yang ini menyiapkan perbekalan. Pengaturan. Ini menyiapkan senjata dan seterusnya. Itu harus ada pengaturan. Dan yang mengatur ulat pemerintah. Ulatul umur. Atau ulil amri. Pemerintah ataupun penguasa. Sehingga tidak semrawut dan tidak seenaknya, kacau, sesuai dengan keinginan masing-masing. Tidak demikian. Kita kembali lagi bahwa jihad di sini diwajibkan bagi kaum mukminin untuk memerangi kaum muslimin, untuk memerangi kaum musyrikin dengan kewajiban fardu kifayah 'alal qadir bagi yang mampu. Dan pengaturannya, yang mengaturnya, yang memimpinnya dan mengarahkannya adalah pemerintah kaum muslimin. Pemerintah kaum muslimin. Dulunya Nabi memimpin kaum muslimin. Setelah itu para khalifahnya, Abu Bakar As-Siddiq, setelah itu Umar Ibn Khattab, setelah itu Utsman, setelah itu Ali. Dan setelah itu Muawiyah, dan kemudian diikuti oleh para salatin, para sultan, para pemimpin kaum muslimin setelahnya. Artinya, jihad itu tidak semata-mata muncul diinginkan oleh person-person, kelompok-kelompok, tetapi dengan pimpinan dan komando pemerintah. Wallahu a'lam bissawab. Kalau mereka di bawah pimpinan komando dan pemerintah, itu kemenangan akan didapatkan. Pasti akan didapatkan. Kalau di bawah kepemimpinan masing-masing tidak berjalan di atas syar'i, tidak didapatkan kemenangan. Yang akan didapatkan kerusakan, akan didapatkan kerugian. Tetapi kalau di bawah pimpinan pemerintah akan didapatkan kemenangan. Ini yang tidak dipahami oleh sebagian orang. Dan tentunya jihad tegak dengan menegakkan rukunnya dan syaratnya. Tidak boleh jihad tanpa rukun, tanpa syarat. Tidak boleh. Sholat saja ditegakkan sholat, ibadah yang lebih ringan daripada apa? Jihad, ada rukun, ada apa? Syarat. Wudu, ada rukun, ada syarat. Tayamum, ada rukun, ada syarat. Yang lebih mudah. Nah, bagaimana jihad yang urusannya dengan jiwa, harta? Tidak ada rukun, tidak ada syarat. Yang namanya ibadah pasti ada rukun, ada syarat. Lah bagaimana kok bisa tiba-tiba muncul jihad tanpa menjalani rukunnya, tanpa mendatangkan syaratnya? Maka di antara kewajibannya dipimpin oleh pemerintah. Kalau tidak dipimpin, tidak ada jihad. Kalau tidak dipimpin oleh pemerintah, tidak ada jihad. Jangankan itu, ulama pun yang dia kategori ulama ini adalah umara. Ulama itu kategorinya umara. Artinya dalam mana ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri. Ulil amri ini dalam keterangan ayat, pertama adalah umara, pemerintah. Lantas kemudian dimasukkan di dalamnya ulama. Ulama pun yang setelah umara dari ayat tadi, itu pun tidak semata-mata memimpin jihad kalau tidak disetujui dan tidak dipimpin langsung oleh pemerintah. Ulama pun tidak memimpin. Mereka bersama pemerintah. Karena itu ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berperang melawan Tartar, bukan Syekhul Islam semata-mata berperang, tapi bersama pemerintahnya. Dia mengikuti komando pemerintahnya. Sehingga apa yang didapatkan? Tartar terpukul dan binasa. Sementara pasukan Tartar adalah pasukan kuat dulu dari pasukan-pasukan musuh. Tapi karena bersama dengan pemerintahnya, dipukul. Itulah yang kita katakan, dengan bersama pemerintah akan menang. Kalau berdiri sendiri-sendiri, berjalan sendiri-sendiri, tidak ada yang menang. Kerugian, harta benda. Dan yang paling penting lagi, tidak syar'i. Tidak berjalan di atas syariat. Wallahu a'lam bissawab. Al-thalitha, yang ketiga, anna hadzal qital li jami'il musyrikin la yahtassu bihi ahadun duna ahad. Bahwasanya peperangan ini kepada semua kaum musyrikin tidak dikhususkan seorang tanpa yang lainnya. Artinya semua kaum musyrikin diperangi tidak ada pengecualian kecuali dengan apa yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita di dalam agama ini sebagaimana kita awali tadi, agama ini adalah agama rahmah. Bukan agama yang menurut sebagian orang-orang yang benci agama, agama ini agama yang biadab, agama yang keji. Itu karena dia tak mengerti agama ini. Agama ini agama rahmah. Nabinya aja adalah Nabi rahmah. Diutus oleh Allah rahmatan lil alamin. Maka ketika memerangi orang-orang musyrik, semuanya tidak dikecualikan, tentunya nanti kalaupun dikecualikan dengan nas. Dengan nas, ada nasnya. Dan tentunya yang didapati dengan praktek dan realitanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memerangi orang-orang kafir, yang diperangi mereka yang melawan. Mereka yang, bukan mereka yang melawan, mereka yang memerangi. Yang diperangi mereka yang memerangi. Adapun yang tidak memerangi, maka tidak diperangi. Sebagaimana akan datang keterangan. Jadi tidak dikhususkan kecuali dengan nas. Ada keterangannya dengan nas. Wallahu a'lam bissawab. Rabi'ah yang keempat, annal mustakbirina an ibadatillah min anwa'il malahida wad-dahriyah aula bil qital minal musyrikin. Yang keempat, orang-orang yang mustakbirin, angkuh dan menyombongkan dirinya di permukaan bumi ini, dari angkuh dan menyombongkan dirinya di permukaan bumi ini, dari beribadah kepada Allah, itu min anwa'il malahida, dari golongan dan jenis malahidah, orang-orang ilhad, dan dahriyah, orang-orang yang menyembah kepada masa ataupun berkeyakinan bahwa segala sesuatunya dengan masa, dengan waktu. Bukan karena ada ilah yang memastikan dan menentukan. Maka mereka aula bil qital, orang yang paling pertama diperangi, lebih utama diperangi dari musyrikin. Kalau musyrikin, mereka masih menyembah kepada Allah, tetapi menyembah kepada selain Allah juga. Kalau mulhid, mengingkari Allah. Dari ateis dan yang sejenisnya, mengingkari Allah. Ahlu ilhad itu mengingkari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dahriyah sama. Orang yang mengatakan bahwa segala sesuatunya diukur dengan masa. Ada masanya dia hilang di ada masanya dia naam habis usianya. Ini karena waktu, bukan karena Allah. Nanti kemudian dia muncul lagi. Keyakinan apa itu? Keyakinan dahriyah, atau yang biasa kita kenal dengan keyakinan hidup kembali. Keyakinan apa, Ikhwan? Hah? Reinkarnasi. Keyakinan seperti ini tidak mengakui ilah. Artinya kalau musyrikin masih mengakui, kalau ditimbang-timbang antara ini dengan ini lebih utama tentunya yang harus diperangi, karena tidak mengakui sama sekali apa? Ilah. Kalau musyrikin masih mengakui ilah, dia masih menyembah Allah, tapi dia bersamaan dengan menyembah Allah, menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan kata lain, kelompok-kelompok musyrikin dan yang lebih rusak daripada itu, dengan ayat ini menjadi dalil untuk memerangi mereka ketika mereka memerangi kita. Ketika mereka memerangi kita. Ketika satu sekte memerangi kaum muslimin membalas untuk memeranginya. Dibenarkan hal ini oleh agama. Cuma sekali lagi, membalas atau memerangi tidak semata-mata usulan dan keinginan pribadi kaum muslimin, tetapi dipimpin oleh siapa? Pemerintah. Dipimpin oleh penguasanya. Kalau penguasanya mengatakan jangan, jangan. Tahan, tahan. Kalau pemimpinnya, penguasanya mengatakan perang, perang. Karena yadullah fawqal jama'ah, atau yadullah ma'al jama'ah. Kemenangan tangan Allah bersama dengan jama'ah. Jama'ah yaitu dipimpin oleh siapa? Oleh imamnya, oleh pemerintahnya, oleh penguasanya. Wallahu a'lam bissawab. Ini mungkin untuk sementara waktu yang kita ambil dari keterangan di sini, karena dikatakan oleh beliau di sini ada fawaid, ada beberapa faedah, dan kita ambil beberapa faedah yang lain pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat keterangan ini. Tentunya ini adalah kajian ilmiah, artinya kita mengkaji secara ilmiah dengan apa yang datang dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Bukan dikarenakan satu dan lain alasan, tetapi semata-mata ini adalah kajian ilmiah yang kita ambil, yang kita kaji dari kitab yang baik ini, yaitu kajian apa? Al-Mawahib Ar-Rabbaniyah An Ayatil Qur'aniyah yang ditulis oleh Al-Imam Abdurrahman, Aminal Ayatil Qur'aniyah yang ditulis oleh Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya mohon maaf kalau di sana ada yang mungkin salah dalam pengucapan, salah dalam penyampaian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan memaafkan kita semuanya. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته